pasti dinyanyiin oleh Monata, ya. Dan berikut ada dua lagu. Iya. Segera saja kita panggil sama-sama ada Deviana Safara Monata. Spesial Kanggo Riko sore hari ini.